中kita bertanya mana yang lebih utama, memburu ilmu atau memburu harta, kaya ilmu atau kaya harta. Dengar kawan, nasihat berguna, nasihat sahabat junjungan kita. Ilmu menjaga manusia, manusia menjaga harta. Bertambah ilmu dalam panah, berkurang harta dibelanjakan. Ilmu ringan memikulnya, harta berat memikulnya. Ilmu menyinari hati, harta mengeraskan hati. Dengan ilmu, iman dan takwa, terkendali nafsu manusia. Harta didapat sewajarnya, memberi manfaat bagi sesama. Sesama harta didapat sewajarnya.